Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tohan Hafizahullahu Ta'ala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk membahas hadis-hadis atau penamaan hadis sesuai dengan kepada siapa hadis tersebut dinisbatkan, dan dia tidak berkenaan dengan kesahihan atau kedhaifannya, hanya saja berhubungan dengan kepada siapa hadis tersebut dinisbatkan. Kita telah ambil dua bagian dari pembahasan ini, yaitu hadis qudsi dan hadis marfu. Apabila sebuah hadis itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadisnya disebut sebagai hadis apa? Al-haditsu qudsi. Al-haditsul qudsi. Nah, kalau dia dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya disebut sebagai hadis marfu. Ya, jadi kalau hadis qudsi itu apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maknanya dari Allah, adapun lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis marfu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni hadis mauquf, al-mauquf. Ya, al-mauquf ini yang disandarkan kepada para sahabat. Jadi ada sebuah ucapan atau perbuatan atau persetujuan yang dinisbatkan kepada para sahabat, ini namanya hadis mauquf. Entah itu sanadnya sahih atau tidak, ya, ketika itu dinisbatkan kepada para sahabat, kita namakan sebagai hadis mauquf. Bukan marfu lagi tapi mauquf. Ya. Qala hafizahullahu taala, disebutkan oleh Syekh Mahmud Tohan hafizahullahu taala, al-mauqufu at-ta'rif atau ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min al-waqaf. Ka'anna ar-rawi waqafa bil haditsi 'inda as-sahabi walam yutabi' sarda baqi silsilatil isnad. Secara bahasa, mauquf ini merupakan isim maf'ul dari kata al-waqaf. Ya. Al-waqaf ini, waqaf ini apa? Apa namanya? Dia berhenti. Ya. Ka'anna ar-rawi waqafa bil hadithi inda as-sahabi. Jadi seakan-akan sang rawi dia menghentikan hadisnya itu, ya, sampai pada para sahabat. Walam yutabi sarda baki silsilatil isnad, kemudian tidak melanjutkan, ya, rangkaian sanad tersebut. Jadi dia cuma sampai kepada sahabat, tidak dia lanjutkan sanadnya. Ya, tidak dia lanjutkan sanadnya. Jadi cuma sampai berhenti sampai para sahabat. Ini secara bahasa. Qala istilahan huwa ma udifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Adapun secara istilah, ya, hadis mauquf adalah apa yang diriwayatkan kepada sahabi, ya, baik itu ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Nah, ini definisi hadis mauquf. Ya. Apa yang diidofahkan, disandarkan kepada sahabi, ya, kepada seorang sahabat, baik itu ucapan, perbuatan atau persetujuan. Nah, inilah yang disebut sebagai hadis mauquf. Qala syahrut ta'rif ay huwa manusiba au usnida ila sahabiyyin au jam'in minas sahabati sawa'un kana hadha al-mansub ilaihim qawlan au fi'lan au taqriran wa sawa'un kana sanadu ilaihim muttasilan au munqati'an. Yang dimaksud dengan hadis mauquf adalah apa yang disebutkan atau disandarkan kepada sahabi, kepada seorang sahabat. Au jam'in minas sahabah, atau disebutkan kepada sekelompok sahabat. Ya. Sama saja apakah yang disebutkan itu berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan. Demikian juga sama saja, ya, apakah yang disandarkan kepada mereka itu, ya, sanadnya bersambung atau terputus. Ya, kita tidak melihat sanadnya, barakallahu fikum. Yang penting kepada siapa dia disandarkan. Kalau disandarkan kepada sahabat, seorang sahabat, atau disandarkan kepada sekelompok sahabat, ini disebut oleh para ulama sebagai hadis mauquf. Ya. Di sini antum paham, ya, misalnya hadal hadis mauquf ala Ibni Abbas misalnya. Hadis ini mauquf kepada Ibnu Abbas. Artinya apa? Dia tidak sampai kepada Nabi. Dia hanya merupakan ucapannya sahabat Ibnu Abbas. Atau kalau kata para ulama, wassahi annahu mauquf ala Abi Hurairata. Nah, sebagian ulama mengatakan misalnya hadis ini yang benarnya dia mauquf kepada Abu Hurairah. Ya, kalau itu berupa ucapan, maka, ya, kita katakan bahwa ini adalah ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang pernah dibahas, ya, tentang hadis kurban, ya, hadis tentang udhiyah, man wajada sa'atan walam yudohi fala yaqrobanna musallana. Disebutkan dalam hadis tersebut, ya, barang siapa yang mendapatkan lapangan tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ini kata para ulama, was sahih annahu mauquf ala Abi Hurairah. Dan yang sahih kata para ulama ini sampai kepada Abu Hurairah saja, tidak sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, ini definisi dari hadis mauquf. Ini apa yang dinisbatkan atau disandarkan, ya, kepada para sahabat atau kepada salah seorang sahabat, entah itu ucapan, dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun persetujuan, inilah yang disebut sebagai mauquf. Ya. Sekarang contohnya, dengan contoh insyaallah jelas. Qala amthilatun mithalul mauqufil qawli qaulur rawi qala aliyu ibnu abi talibin radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzaba Allah wa rasuluh wa rasulah ay yukadzaba Allah wa rasulah, ya, berarti yukadzaba Allah wa rasuluh. Baik, contoh mauquf qawli adalah ucapan rawi qala Ali ibn Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan hadithun nas bima ya'rifun. Ucapkanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Apa maksudnya mereka ketahui? Yang sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, yang bisa dipahami oleh akal mereka. Ya. Ya. Sampaikan atau ucapkanlah perkataan yang bisa dipahami oleh mereka. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah engkau ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu didustakan? Ya, jadi karena orang tidak paham pembicaraan kita, akhirnya mereka menolak Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sehingga sampaikan apa yang bisa dicapai atau dijangkau oleh akal-akal mereka. Nah, ini pesan bagi orang yang berdakwah. Ya, kalau berbahasa itu bahasa yang bisa dinalar oleh audiens. Ya, jangan sampai mereka menolak agama karena ketidakpahaman mereka. Baik. Ini contoh apa? Contoh hadis mauquf qauli dari ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala misalul mauqufil mauqifil mauqufil fi'li. Sekarang contoh mauquf fi'li yang berupa perbuatan. Kalau tadi berupa apa? Ucapan, ucapannya Ali. Ada mauquf fi'li. Ini perbuatan. Contohnya qaulul Bukhari wa amma ibnu Abbasin wa huwa mutayammimun. Ya. Contohnya adalah ucapan Al-Bukhari. Al-Bukhari mengatakan, ya, dan Ibnu Abbas mengimami dalam keadaan beliau bertayamum. Ya, Ibnu Abbas menjadi imam dalam keadaan beliau bertayamum. Jadi tidak berwudu. Jadi dia bertayamum kemudian beliau menjadi imam. Nah, ini perbuatannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Sahawi. Ya, sehingga disebut sebagai apa? Mauquf. Mauquf apa? Mauquf fi'li. Ya, mauquf yang berupa perbuatan. Mauquf yang berupa perbuatan. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, misalul mauqufi at-taqriri. Contoh mauquf yang berupa persetujuan. Yani qalu ba'di tabi'in fa'altu kadza amama ahadi sahabah wa lam yunkir 'alayya. Ini ucapan seorang tabi'i. Tabi'i ini orang yang berjumpa dengan para sahabat, ya. Ucapan seorang tabi'i, ya. Fa'altu kada amama sahabah. Aku melakukan hal demikian di hadapan para sahabat. Walam yunkir alayya. Dan dia tidak mengingkariku. Dan dia tidak mengingkariku. Ya. Nah, ini seakan-akan apa, ketika dia tidak mengingkari perbuatan tersebut, seakan-akan pembenaran, berupa pembenaran, ya. Ini definisi atau ini contoh dari hadis mauquf, ya, hadis mauquf, mauquf qauli dari ucapannya Ali, hadithun nas bima ya'rifun. Kemudian contoh hadis mauquf fi'li, ya, amma ibnu Abbas wa huwa mutayammimun. Kemudian contoh mauquf takriri, ada seorang sahabat, ya, fa'altu kada wa kada wa lam yunkir alayya, ya, aku melakukan demikian dan demikian di hadapan sahabat tapi tidak ada pengingkaran dari mereka. Taib. Qala istimalun akharu lahu. Nah, kemudian ini ada tambahan informasi. Ada tambahan informasi, ya. Kata beliau, istimalun akhar lahu. Penggunaan istilah mauquf untuk perkara yang lain. Wala yustamalu ismul mauqufi fi ma jaa an ghairi sahabah lakin muqayyadan. Terkadang, ya, istilah mauquf ini dipergunakan untuk hadis yang selain sahabat. Lakin muqayyadan, akan tetapi dia muqayyad. Jadi tidak disebut sebagai mauquf saja tapi mauquf dari fulan. Nah, fulan ini bukan sahabi, tabi'i misalnya. Ya, maka sebagian ulama menggunakan istilah mauquf, tapi tidak mengatakan mauquf secara mutlak. Mereka tidak mengatakan hadis ini adalah hadis yang mauquf, tidak. Mereka mengkaitkannya, ya, mengkaitkannya dengan sosok tabi'in. Fayuqalu masalan, sebagai contoh mereka mengatakan hadza hadithun waqafahu fulanun ala Zuhri. Mereka mengatakan hadis ini, ya, diwakafkan atau dimaukufkan oleh si fulan sampai kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri tabi'an bukan sahabi, ya. Az-Zuhri tabi'i. Ya. Nah, dia mengatakan apa? Hadis ini maukuf sampai kepada Zuhri. Az-Zuhri bukan sahabi. Yang demikian dipergunakan oleh sebagian para ulama. Mereka menggunakan istilah maukuf tapi tidak dinisbatkan kepada sahabi. Ya, boleh saja dengan syarat apa tadi dijelaskan, ya, mauqufnya kepada siapa dari kalangan tabi'in. Au ala Atha', atau dia mauquf kepada Atha'. Atha' bukan sahabi, ya, Atha' tabi'i. Ya, wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Baik. Jadi kalau misalnya ada ulama mengatakan hadisnya mauquf kepada si fulan dan fulani tabi'i, maka yang demikian tidak mengapa, asal dia tidak memutlakkan kata mauqufnya, tapi harus muqayyad, harus dikaitkan dengan nama tabi'i. Mauquf kepada Zuhri, mauquf kepada apa. Baik. Qala istilahu fuqaha'il Khurasan, fuqaha'i Khurasan. Kemudian istilah yang dipakai oleh para fuqaha negeri Khurasan. Yusami fuqaha Khurasan al-marfu khabar wal mauquf athar. Para ulama Khurasan, mereka menamakan hadis marfu sebagai khabar. Ya. Misalnya ada hadis Nabi SAW, mereka menyebutnya sebagai khabar. Hadal khabaru sahih. Hadal khabaru sahih. Artinya apa? Khabar di sini hadis marfu'. Baik. Wal mauquf atharon. Adapun yang disebutkan kepada para sahabat, mereka menyebutnya sebagai athar. Ya, mereka menyebutnya sebagai athar. Ya. Mereka menyebutnya sebagai athar. Jadi kalau kita membaca kitab-kitabnya para ulama Khurasan, atau kita mendapati ucapannya para ulama Khurasan, beliau mengatakan hadza khabarun sahih. Artinya apa? Khabar marfu ini, hadis marfu ini sahih. Ya. Kemudian di antara mereka mengatakan hadza atsarun sahih. Ini adalah atsar yang sahih. Artinya apa? Hadis mauquf ini adalah hadis yang sahih. Ya. Entah itu ucapan sahabat, perbuatan sahabat, atau persetujuan mereka, ya, ini mereka menyebutnya sebagai atsar. Amal muhaddithun fayusamuna kulla dhalika atharan liannahu ma'khudun min athartu syai ay rawaituhu. Ya. Adapun secara umum para ahli hadis menamakan semuanya sebagai athar. Ya, hadis Nabi yang marfu mereka sebut sebagai athar. Kemudian hadis yang mauquf mereka sebut sebagai athar secara umum. Ya. Ini secara umum para muhaddithin menamakan riwayat, baik itu marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cuma sampai pada para sahabat, mereka menamakannya sebagai athar. Ya, karena diambil dari athar tu syai'a ay rawaituhu, ya. Aku mengathar sesuatu, artinya aku meriwayatkannya. Entah itu riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebut sebagai athar. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya. Ini berkenaan dengan marfu' hukman. Apa maksudnya? Kita jelaskan dulu secara umum. Namanya marfu' hukman, ini adalah perkara-perkara yang tidak mungkin muncul dari pemikirannya para sahabat. Ya. Misalnya perkara-perkara gaib. Para sahabat tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka ketika mereka menyampaikan suatu perkara, ya, perkara gaib, misalnya tentang kejadian-kejadian hari kiamat, ya, kejadian-kejadian hari kiamat disampaikan oleh para sahabat, mereka tidak mengatakan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana hukumnya? Suatu perkara yang tidak mungkin didapati dari pemikiran manusia, tapi dari pengkhabaran. Sedangkan para sahabat tidak mendapatkan wahyu. Nah, bagaimana hukumnya ucapan para sahabat yang mengkhabarkan kepada kita tentang perkara-perkara gaib atau perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang? Ya. Nampaknya para ulama memiliki pembahasan tentang permasalahan ini, yakni pembahasan tentang al-marfu hukman. Ya, marfu secara hukum. Marfu secara hukum. Memang secara sanad dia hanya berhenti sampai para sahabat. Tapi secara hukum, perkara-perkara yang demikian tidak bisa didapatkan dengan akal. Pasti dengan pemberitahuan dari Nabi SAW. Maka disebut sebagai al-marfu' hukman. Ya, marfu' secara hukum. Kita baca penjelasan dari Syekh Mahmud Tohan di sini. Beliau mengatakan hunaka suwarun minal mauquf fi alfadhiha wa syakliha lakinna mudaqqiqa fi haqiqatiha yara annaha bi makna haditsin marfu. Kata beliau rahimahullahu taala, di sana ada sebuah permasalahan, ya, gambaran tentang hadis mauquf, ya. Baik lafaz maupun bentuknya dia mauquf kepada para sahabat. Lakinna mudaqqiqa fi haqiqatiha, akan tetapi orang yang memperhatikan hadisnya itu secara mendetail, yara annaha bi makna hadis al marfu. Dia melihat bahwa hadis ini, ya, memiliki makna hadis yang marfu. Jadi secara lafaz ini ucapannya para sahabat, tapi kalau dilihat secara mendalam, wah ini enggak mungkin diucapkan oleh para sahabat kecuali dengan pemberitahuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lidza atlaqa 'alaiha al-ulama'u isma al-marfu hukman. Oleh karena itu, ya, para ulama memutlakkan lafaz, memutlakkan nama marfu hukman kepada hadis-hadis semacam ini. Ya, mereka menamakan hadis-hadis semacam ini sebagai marfu hukman. Walaupun dia merupakan ucapan para sahabat, tapi enggak mungkin para sahabat mengucapkan hal yang demikian melainkan dengan pemberitahuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada hadis yang secara sanad, ya, dia berakhir pada para sahabat, namun secara hukum, ya, dia rafa kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini adalah ucapan para sahabat, tapi hukumnya marfu, ya, terangkat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ai annaha minal mauqufi lafdhan wal marfu hukman. Yani lafadznya memang mauquf sampai para sahabat. Para sahabat yang mengucapkan, tapi secara hukum, ya, secara hukum dia dianggap sebagai hadis yang marfu. Ini namanya marfu hukman. Antum akan dapati banyak di antara para ulama, ya, menyebutkan hada hadis mauquf wa hukmuhul marfu. Nah, ibaratnya para ulama, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hadis ini, ya, dia mauquf kepada sahabat tapi memiliki hukum yang marfu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Marfu hukman. Kemudian beliau memberikan contoh gambaran-gambaran hadis-hadis yang secara sanad dia berakhir pada para sahabat, merupakan ucapannya para sahabat, tapi hukumnya, ya, dianggap sebagai hadis yang marfu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Misalnya kata beliau, yang pertama, an yakula sahabiyyu alladhi lam yu'raf bi akhdhi min ahli alkitab qawlan la majal lil ijtihad fihi wa la lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw syarhi gharibin. Ya. Yakni seorang sahabat yang dia tidak dikenal mengambil riwayat dari ahlul kitab. Karena ada sebagian para sahabat dia mengambil riwayat dari ahlul kitab. Ya, kalau ini tidak perlu diteliti lagi. Kalau dia mengambilnya dari ahlul kitab, maka tidak bisa kita berikan hukum marfu. Wong dia bukan ngambil dari Rasulullah. Tapi ada di antara para sahabat yang tidak dikenal, dia mengambil hadis dari ahlul kitab. Tidak mengambil periwayatan dari ahlul kitab. Ya. Dia meriwayatkan, ya, seorang sahabi ini, dia meriwayatkan suatu qaulan la majal li ijtihad. Suatu perkara yang bukan menjadi objek ijtihad. Suatu perkara yang nggak bisa seseorang itu berijtihad di dalamnya, seperti pengkhabaran tentang yaumil akhir misalnya. Nah, ini nggak boleh berijtihad dalam permasalahan ini, ya, karena dia perkara gaib, harus melalui pemberitaan wahyu. Maka apabila seorang sahabi, ya, dia meriwayatkan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang itu bukan mahal lil ijtihad, bukan perkara yang ijtihad itu pantas padanya. Walalahu ta'allukun bibayani lugotin au syarhi gharib. Dan apa yang dia ucapkan itu bukan untuk menjelaskan sesuatu secara bahasa atau menjelaskan suatu perkara yang asing. Ya, bukan tafsir. Kalau tafsir itu mungkin ya, ucapannya seorang sahabi menafsirkan sesuatu. Tapi ini bukan bukan tafsir, demikian juga bukan suatu perkara yang boleh seseorang itu berijtihad padanya. Ya. Contohnya, al-ikhbar anil umuril madiyah kabut'il khalqi. Contohnya, riwayat dari sahabi tentang ya perkara-perkara yang telah berlalu seperti permulaan penciptaan manusia. Nah, ya para sahabat tidak menyaksikan mereka bagaimana awal penciptaan, ya penciptaan langit, penciptaan bumi, mereka tidak menghadiri acara tersebut. Ya, nah kalau ada seorang sahabat, dia meriwayatkan tentang perkara yang telah berlalu, ya perkara di masa lampau. Dan dia tidak dikenal mengambil riwayat dari ahlul kitab, maka apa yang dia sampaikan tentang kejadian masa lampau ini ya teranggap sebagai hadis yang marfu. Teranggap sebagai hadis yang marfu dengan catatan tadi. Ya, dia tidak dikenal sebagai orang yang mengambil periwayatan dari ahlul kitab. Karena ada sebagian para sahabat yang mengambil periwayatan dari ahlul kitab. Ya, terutama tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Maka kalau dia mengatakan ya sahabat yang dikenal mengambil riwayat dari Alkitab ini ketika dia bercerita tentang kejadian di masa lampau, tidak kita hukumi ucapannya dengan hukum marfu. Kenapa? Karena bisa jadi dia mengambilnya dari ahlul kitab. Namun apabila dia dikenal tidak pernah mengambil riwayat dari ahlul kitab, lalu dia menyampaikan kejadian yang terjadi di masa lampau, ya, dan tidak mungkin ini muncul dari ijtihad, maka kita katakan, ya, hadisnya adalah hadis yang memiliki hukum marfu. Hadis yang mauquf tapi dihukumi marfu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, ini contohnya al-ikhbar anil umamil madiyah. Asani, kemudian contoh yang kedua, awil ikhbar anil umuril atiyah kal malahim wal fitan wa ahwali yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah perkara-perkara yang terjadi tentang yang terjadi di masa depan. Ya. Kejadian-kejadian di masa depan. Ya, seperti fitnah-fitnah. Demikian juga ahwal yaumul qiyamah. Ya, perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat ini enggak mungkin para sahabat mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Sehingga ya dianggap atau dihukumi sebagai marfu, marfu hukman. Baik, qala awil ikhbar amma yasulu bi fi'lihi thawabun makhsusun aw iqabun makhsus ka qawlihi man fa'ala kadza falahu min ajru kadza. Atau pengkhabaran tentang pahala yang dilakukan oleh seseorang atau hukuman yang dia akan dapatkan dari sebuah amalan. Nah, masalah pahala. Ini juga perkara gaib. Nggak ada orang yang tahu ya ganjaran pahala kecuali dengan pengkhabaran wahyu. Siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini. Siapa yang melakukan ini, dia akan mendapatkan ini. Ya, yang menentukan pahala ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, Allah melalui Rasulnya. Sehingga tidak mungkin yang demikian muncul dari seorang sahabi sehingga dia memiliki hukum marfu. Seperti ucapan seseorang sahabi, barang siapa yang melakukan demikian dan demikian, maka dia akan mendapatkan pahala demikian dan demikian. Baik. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan periwayatan mauquf namun dihukumi sebagai hadis yang marfu, marfu hukman namanya. Baik. Bagian yang kedua, aw yaf'alu sahabiyyu ma la majali ijtihad fihi. Kalau tadi itu ucapan ya, itu ucapan. Ya. Sekarang perbuatan. Ada yang dihukumi dengan marfu juga dari perbuatannya para sahabi. Baik. Contohnya apa? ayyaf'alu sahabiyu mala majali ijtihad fihi. Seorang sahabi melakukan suatu perkara yang bukan merupakan ijtihad. Ya, contohnya kasolati Aliin radhiyallahu anhu salata kusuf fi kulli raq'atin akthar min ruku'ain. Seperti salatnya Ali radhiyallahu taala anhu, beliau salat kusuf di setiap rakaatnya, beliau salat dengan ruku yang lebih banyak daripada dua ruku. Ini masalah ibadah, enggak bisa seseorang kemudian mengkreasi suatu bentuk ibadah, ya. Sehingga kalau riwayat ini adalah riwayat yang sahih, maka dia dianggap sebagai marfu hukman. Walaupun tidak diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya berdasarkan perbuatannya sebagian sahabat, ya, tapi ini bukan merupakan tempatnya ijtihad, maka dia memiliki hukum marfu. Dia memiliki hukum marfu. Qala, kemudian yang ketiga, aw yukhbira sahabi annahum kanu yaquluna aw yaf'aluna kada aw la yarawna ba'san bikada. Yang ketiga, atau seorang sahabat mengkhabarkan bahwa dahulu mereka mengucapkan demikian dan demikian, atau melakukan demikian dan demikian, ya, atau mereka merasa mereka memandang bahwa hal yang demikian tidak mengapa. Ya, jadi sahabat mengkhabarkan, dahulu kami melakukan demikian dan demikian, atau kami melakukan demikian dan demikian, atau kami memandang yang demikian tidak mengapa. Ini juga bisa dihukumi sebagai hadis yang marfu, walaupun cuma dinisbatkan kepada para sahabat, tapi hukumnya bisa hukum marfu. Ya. Dan ini adalah perinciannya. Fa in adhafahu ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasahihu annahu marfu. Ya. Kalau ada sahabat yang mengatakan kami dahulu melakukan demikian dan demikian, kemudian dia melakukan perkara tersebut di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya hukum marfu. Apabila yang mereka lakukan itu dilakukannya pada masanya Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup, ya, maka itu dihukumi sebagai marfu. Walaupun yang melakukannya adalah para sahabat. Jadi dia seperti apa? Sunnah takririyah. Ya. Ada persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam di sana. Contohnya, ya, kaqauli Jabir, seperti ucapannya Jabir, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami melakukan azal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-azal itu, ya, innallaha la yastahi anil haq, ya, Allah tidak malu dari al-haq, ya. Al-azal itu mengeluarkan sperma di luar farji istrinya. Ya, mengeluarkan sperma di luar farji istrinya. Dahulu sebagian para sahabat mereka melakukan azal. Ya. Mereka melakukan azal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada teguran dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu. Maka dia memiliki hukum marfu'. Dia dihukumi dengan hukum marfu'. Ya. Walaupun itu perbuatannya para sahabat, tapi kalau terjadi di masa Nabi, karena dia terjadi di masa Nabi, ya, ala ahdi Rasulillah, maka dia dihukumi sebagai hukum marfu, dihukumi dengan marfu. Marfu hukman. Qala wa in lam yudhifu ila zamanihi fa huwa maqufun indal jumhur. Apabila, ya, dia tidak menyandarkannya kepada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia disebutkan dalam ucapannya bahwa ini terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia dianggap sebagai mauquf, tidak dihukumi sebagai hadis yang marfu hukman, walaupun secara hukum dia tidak dianggap sebagai ya hadis yang apa? Hadis yang marfu, tapi dianggap sebagai hadis yang mauquf. Kaqauli Jabir, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Ya, seperti ucapannya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami kalau kami mendaki ya, maka kami bertakbir. Kalau kami menempuh jalan yang menurun, maka kami bertasbih. Ya. Nah, ini dia mauquf sampai kepada para sahabat. Ini kebiasaannya para sahabat ketika mereka mendaki ya, melakukan perjalanan, kemudian jalannya naik, mereka bertakbir. Kalau mereka turun, maka mereka bertasbih. Baik. Atau juga yang keempat, ya, dia dihukumi sebagai marfu. Au yuqalu, au yuqala sahabi umirna bikada, au nuhina an kada, au minasunati kada. Ya, dia dihukumi marfu, walaupun itu hanya ucapannya sahabat, tapi dia bisa dihukumi sebagai hadis yang marfu. Kapan? Ya. Apabila seorang sahabi mengatakan umirna bikada, kami diperintahkan demikian, au nuhina an kada, atau kami dilarang untuk melakukan hal yang demikian. Ada para sahabat, di antara para sahabat mengatakan ya, umirna bikada, au nuhina bikada, ya, au minas sunnati kada. Atau seorang sahabat mengatakan termasuk ke dalam sunnah adalah perkara demikian dan demikian. Jadi ada tiga ucapan ini diucapkan oleh para sahabat, walaupun yang mengucapkannya itu sahabat, tapi dihukumi sebagai marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Contohnya, ucapan sebagian sahabat, umira bilalun an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan ya azan dan mengganjilkan iqamah. Ya. Ini perbedaan antara azan dan iqamah. Kalau azan ya, kalau azan itu ucapannya itu genap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Kalau iqamah sekali aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, di sini dikatakan umira Bilal. Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini walaupun ya perbuatan itu disandarkan kepada sahabat, namun dia memiliki hukum marfu. Kemudian wa kaqaulihi Ummi Athiyah. Contohnya Ummi Athiyah. Nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kata Ummu Athiyah, kami, ini para wanita, para sahabat wanita, dilarang untuk mengikuti jenazah. Namun tidak ditekankan larangannya. Tidak ditekankan larangannya. Ya. Tidak ditekankan larangannya. Baik. Nah, ini apa? sesuatu yang diucapkan oleh para sahabat, tapi ya nuhina. Dia menggunakan lafaz nuhina. Siapa yang melarang? Yang melarang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ka qawlihi Abi Kilabah an Anas. Ya. Dan contohnya lagi adalah ucapannya Abu Kilabah. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas mengatakan minas sunnati idza tazawwajal biqra ya ala thayyibi aqama indaha sab'an. Ya. Termasuk dari sunnah apabila seseorang ya menikahi seorang seorang wanita perawan, seorang gadis, maka hendaknya dia tinggal bersama gadis tersebut ya selama 7 hari. Apabila seseorang yang sudah sudah pernah menikah kemudian dia menikah lagi dengan seorang wanita yang belum pernah menikah, maka disunahkan baginya untuk tinggal di bersama wanita tersebut selama 7 hari. Artinya istri pertama harus sabar ya. Istri ketika baru nikah, suami disunahkan untuk berada di rumah istri barunya yang masih gadis itu selama 7 hari. Setelah 7 hari baru mulai giliran. Ya, tapi kalau belum 7 hari ya sudah ya di tempat istri yang muda. Ini termasuk sunnah. Nah, ketika dikatakan sahabat mengatakan minas sunnah termasuk dari sunnah, maka ini termasuk dihukumi dengan hukum marfu. Baik. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, perkara yang dihukumi sebagai marfu. Ya. An yuqal an yaqula ar-rawi fil hadis inda dzikri sahabi ba'da hadhihi al-kalimat al-arba. Ya. Seorang rawi ketika menyebutkan hadis dari para sahabat ya, kemudian menyebutkan 4 kalimat ini, 4 kata ini. Yarfa'uhu aw yanmi aw yablughu bihi aw riwayatan. Ya. Ada seorang rawi, dia meriwayatkan dari para sahabat kemudian diikutkan dengan 4 ucapan. Yang pertama adalah ucapan yarfa'uh, dia merofakannya. Kemudian yanmihi, ya, au yanmihi, sama maknanya. Ini dia merofakannya. Ya, au yablughu bihi. Atau riwayat ini ada yang menyampaikan kepadanya. Artinya apa? Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au riwayatan. Atau ini merupakan ucapannya sahabat dan dia dalam bentuk riwayat. Maksudnya dia meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ka haditsil A'raj. Ya. Seperti hadisnya Al-A'raj. A'raj ini seorang tabi'i. Dia meriwayatkan ya. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumu sa'ah hatta ya taqatalu qauman atau tuqatilu qauman sighar al ayun. Ya. Abu Hurairah mengatakan ya, tapi apa diriwayatkan dari Abu Hurairah secara riwayat, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi sebuah kaum yang matanya sipit. Yang matanya sipit. Ya, yang matanya sipit. Unzuru barakallahu fikum, ya. Di sini Abu Hurairah an Abi Hurairah ta riwayatan. Jadi Abu Hurairah secara riwayat. Nah, ini kalau ada seorang tabi'in meriwayatkan seperti itu dari sahabi, itu artinya dia memiliki hukum marfu. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 yang juga dihukumi sebagai marfu, memiliki hukum marfu. Au yufassira sahabiyyu tafsiran lahu ta'alluqu bisababi nuzuli ayah. Seorang sahabat menafsirkan sebuah ayat yang berhubungan dengan sababun nuzul, dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Ada seorang sahabat, dia menafsirkan sebuah ayat. Kemudian tafsirannya ini berhubungan dengan sabab an-nuzul dari ayat tersebut. Kaqauli Jabir, seperti ucapannya Jabir. Kanatil Yahudu takulu. Ya, man atam ra'atahu min duburiha fi kubuliha ja'al waladu ahwal. Fa'anzalallahu ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Jabir mengatakan dahulu orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, ya, barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, ini dari arah duburnya, ya, fi kubuliha, ini apa, tapi tetap di farjinya, jadi bukan mendatangi artinya dia apa menyetubuhi dubur istrinya, tidak, dia menyetubuhi istrinya dengan cara yang normal tapi dari arah belakang. Qala ja'al waladu ahwal, maka nanti anaknya akan juling, kata orang-orang Yahudi. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, nisa'ukum harthul lakum. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Artinya datangi ladang kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, gak ada mudaratnya. Tidak ada kemudaratannya. Selama itu masih dikobulnya, di farjinya, maka tidak menjadi masalah mau didatangi di dari arah depan atau dari arah belakang. Ya. Nah, ini teranggap sebagai hadis yang marfu secara hukum. Walaupun itu ucapannya Jabir, tapi ketika dia menafsirkan sebuah ayat yang berkaitan dengan sababun nuzul, maka yang demikian merupakan atau dia dihukumi dengan marfu secara hukum, marfu hukman. Ya. Ini keadaan-keadaan, 6 keadaan di mana ucapan sahabat, ya, ini bisa dihukumi dengan marfu. Walaupun itu hanya berakhir pada mereka, namun hukumnya hukum marfu, bukan hanya sekedar mauquf. Ya. Kemudian kata beliau penutup dari permasalahan hadis mauquf ini, qala hal yuhtajju bil mauquf? Apakah hadis mauquf ini dipakai sebagai hujjah? Qala al-mauquf kama arafta qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Al-mauquf, riwayat yang mauquf, sebagaimana yang telah Anda ketahui, ya, bisa jadi dia adalah riwayat yang sahih atau riwayat yang hasan atau riwayat yang dha'if. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang kesahihannya, tapi kita hanya berbicara tentang apa, kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Ya. Lakin hatta law thabatat sihatuhu fahal yajibul amalu bihi? Akan tetapi kalau bisa dipastikan kesahihannya, riwayat yang mauquf ini bisa dipastikan kesahihannya, apakah wajib bagi kita untuk mengamalkan hadis mauquf tadi? Ya. Maka para ulama menjelaskan, wal jawabu an dzalika annal asla fil mauqufi adamu wujubil amal bihi. Dan jawabannya, ya, bahwa hukum asal hadis yang mauquf adalah tidak wajib untuk diamalkan. Ya. Li'annahu aqwalun wa af'alun lis sahabah. Karena dia merupakan, ya, ucapan dan perbuatan sahabat, bukan ucapan Nabi, karena dia mauquf pada para sahabat. Ya. Lakinnaha in thabatat fa innaha tuqawwi ba'dal ahadith at-ta'ifah. Akan tetapi apabila hadis mauquf itu adalah hadis yang sahih, maka dia menguatkan sebagian, dia bisa memperkuat sebagian hadis-hadis yang dhaif. Misalnya ada hadis yang dhaif, kemudian, ya, dan kelemahannya itu tidak terlalu parah, kemudian ada riwayat yang mauquf kepada sahabat, maka riwayat yang mauquf ini bisa menguatkan hadis yang dhaif tadi, sehingga hadisnya terangkat menjadi hadis yang hasan. Kama marra fil mursal, sebagaimana yang telah berlalu dalam riwayat mursal. Lianna hala sahabati kana huwal amalu bisunnah, karena keadaannya para sahabat ya mereka mengamalkan sunnah. Ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat ini merupakan bentuk pengamalan terhadap as-sunnah. Wa hadza idza idlam yakun lahu hukmul marfu. Yang demikian ini kalau perbuatan mereka tidak memiliki hukum marfu. Amma idza kana min alladzi lahu hukmul marfu fahuwa hujjatun yajibul amalu bihi kal marfu. Adapun yang memiliki hukum yang marfu ya yang kita gambarkan ada 6 gambarannya tadi, maka ya dia adalah hujjah, wajib untuk diamalkan. Ya. Jadi kalau bukan wajib untuk diamalkan, maksudnya diterima ya. Dia diterima. Ya, masalah hukumnya wajib untuk diamalkan ya, tadi bahasanya bahasan usul fikih, hanya saja apa diterima. Kalau dia memiliki hukum marfu, maka ya diamalkan. Ya. Adapun kalau dia tidak memiliki hukum marfu, ya, hukum asalnya tidak diamalkan, tapi dia bisa memperkuat ya hadis yang dhaif. Ini juga tambahan faedah ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat hadis yang dhaif kemudian tidak parah kedhaifannya, maka dia bisa jadi terangkat menjadi hadis yang sahih dengan riwayat ya, dengan riwayat hadis mauquf. Dari riwayat hadis mauquf. Baik, kita selesaikan sedikit lagi ya. Qala al-maqtu. Sekarang maqtu. Kalau mauquf ini dinisbatkan kepada sahabat, kalau maqtu ini yang disebatkan kepada tabi'i. Qala ta'rifu lughatan ismu maf'ulin min qata'a diddu wa shala. Al-maqtu ini merupakan isim maf'ul dari qata'a yang merupakan lawan dari wasola. Qata'a itu memutus, wasola menyambung. Maqtu artinya terputus. Qala istilahan huwa ma'udifa ila tabi'i au ya mandunahu min qaulin au fi'lin. Adapun secara istilah ya, hadis maqtu adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i dan orang-orang yang setelahnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya, misalnya maqtu kepada Al-Hasan Al-Basri atau Sa'id Ibn Musayyib ya, dari kalangan para tabi atau yang setelahnya. Ya, ini namanya maqtu. Ya, yang di bawah sahabi, apa yang dinisbatkan kepada apa yang di bawah sahabi itu namanya adalah maqtu. Qala syahrut ta'rif ay huwa manusiba au usnida ila tabi'i au tabi'i tabi'i wa man dunahu min qaulin au fi'lin. Al-maqtu adalah apa yang dinisbatkan atau disandarkan kepada tabi'i atau kepada tabi'u tabi'i dan yang di bawahnya berupa ucapan maupun perbuatan, berupa ucapan maupun perbuatan. Qala wal maqtu'u ghairul munqati'. Dan maqtu berbeda dengan munqati'. Ya, jangan salah paham. Maqtu berbeda dengan munqati'. Li'annal maqtu'a min sifatil matan wal munqati'u min sifatil isnad. Maqtu ini merupakan sifat bagi matan. Ya, matannya ini disandarkan kepada tabi'i. Ya. Wal munqati' min sifatil isnad. Adapun munqati' ini adalah sifat pada sanad. Sanadnya terputus. Ya, ini sifat sanad. Munqati' ini sifat bagi sanad. Maqtu ini sifat bagi matan. Ya, sifatnya itu apa? Disandarkan kepada tabi'i dan yang setelahnya. Ai annal haditsal maqtu'a min kalami tabi'i faman dunahu. Maksudnya adalah hadis maqtu' ini merupakan ucapannya tabi'i dan yang di bawahnya. Waqad yakunu sanadu muttasilan ila dhalika tabi'i. Dan sanadnya bisa jadi bersambung kepada dhalika tabi'i, kepada tabi'i tadi. Ya, jadi ada maqtu yang munqati'. Ya, ada maqtu yang muttasil. Loh, gimana Ustaz? Maqtu yang munqati'. Ada maqtu yang muttasil. Maqtu yang munqati' atau maqtu yang muttasil terlebih dahulu? Maqtu yang muttasil artinya sanadnya bersambung kepada tabi'i. Maktu yang mungkote artinya sanatnya terputus. Sampai kepada tabi ada sanat, ada keterputusan dalam sanat. Qala ala hina annal munqati'a ya'ni annal isnada dhalikal hadith ghairu muttasil wala tata'allaku lahu bil matan. Ya. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya munqati maknanya adalah sanad hadisnya itu terputus, tidak tersambung. Mau itu kepada nabi, mau itu kepada sahabi, mau itu kepada tabi'i, ya, kalau sanadnya itu terputus namanya munqati. Ya. Adapun maktu, ya, ini mau bersambung kepada tabi atau tidak bersambung, ya, tapi selama hadisnya itu di, ya, disandarkan kepada tabi'i, namanya maktu. Ya. Contohnya maktu, ya. Contoh yang maktu, kata beliau amsilatun misalul maktu qawli. Contoh maktu yang berupa ucapan. Qalu al-Hasanul Basri, qalu al-Hasanil Basri fi salati khalfal mubtadi' salli wa alaihi bid'atuh. Contoh yang maktu qawli adalah ucapannya al-Hasanul Basri ketika beliau ditanya tentang sholat di belakang seorang ahlu bid'ah. Maka al-Hasanul Basri mengatakan sholatlah di belakangnya dan bid'ahnya biar dia yang menanggung dosanya. Ya. Sholatlah di belakangnya, adapun bid'ahnya, dia yang menanggung dosanya. Ini ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Ya. Qala misalul maktu al-fi'li. Contoh, maktu al-fi'li. Qalu Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Contoh, maktu yang berupa perbuatan. Ini ucapannya Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir. Kana masruq yurhi as-sitra bainahu wa baina ahlih wa yuqbalu wa yuqbalu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Kata Muhammad bin Muntashir, dahulu masruq bin Ajda, ini salah seorang ulama tabi'i. Ya, beliau dulu membuat asiter, membuat tirai antara dia dan keluarganya. Kemudian dia fokus untuk sholat dan menyendirikan diri, ya, dan menyendiri dari perkara-perkara keduniawian. Ya, mengasingkan diri dari keluarga dan perkara-perkara dunia. Ini perbuatannya Masruq bin Ajda. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kalau ucapannya Al-Hasan Al-Basri tadi, itu maktu qawli, adapun perbuatannya Masruq bin Ajda, ini adalah maktu fi'li. Kemudian, hukmul ihtijaj bihi. Apa hukum berhujjah dengan hadis yang maktu? Al-maktu la yuhtajju bihi fi syai'in minal ahkami syar'iyyah. Al-maktu tidaklah dipakai sebagai hujjah, ya, dari hukum-hukum syariat. Ai walau sahat nisbatuhu liqailihi. Ya, walaupun ya penisbatannya kepada seorang tabi'i ini adalah penisbatan yang benar, yang sahih. Li'annahu kalamu ahadil muslimin au fi'luhum. Karena ucapan mereka atau perbuatan mereka ini sama seperti ucapan kaum muslimin. Lakin in kanat hunaka qarinatun tadullu ala raf'ihi ka qawlihi ba'dur ruwah ya inda dhikri tabi yarfa'uhu masalan wa yu'addu inda idzin lahu hukmul marfu' mursal. Akan tetapi kalau ada qarinah yang menunjukkan dia rafa', seperti ucapan sebagian rawi, ya, ketika menyebutkan tabi'i, ya, dia mengatakan yarfa'u, ya, ini dirafa'kan oleh si fulan. Baik, fa yu'addu inda idin lahu hukmul marfu' mursal. Maka dia diberikan hukum marfu' mursal. Tapi ini ada pembahasan khusus, ya. Ada pembahasan khusus. Apakah otomatis kalau misalnya seorang tabi'i mengatakan, dikatakan bahwa dia apa, merofakannya, langsung diberikan hukum rofak? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Baik. Cuma kalau beliau mereka tidak mengatakan ini, ya yarfa'u atau yang semisalnya, maka ini hanya ucapannya saja, ucapan seorang tabi'i, tidak memiliki konsekuensi hukum. Kemudian terakhir atau sebelum terakhir, itlaquhu 'alal munqati. Atlaqa ba'dul muhaddithin ka Syafi'i wa Tabrani lafdhul munqati wa aradu bihi Atlaqa ba'dul muhaddithin ka Syafi'i wa Tabrani lafdhul munqati lafdhul maqtu wa aradu bihi al munqati. Jadi kita perlu tahu ya. Sebagian al hadith seperti al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam At-Tabarani, mereka menggunakan ya lafaz maqtu' dan yang diinginkan adalah munqati'. Ya, jadi terkadang lafaz maqtu' ini dipergunakan oleh para ulama untuk menyebut hadis yang munqati'. Maksudnya alladzi lam yattasil isnaduhu, yaitu yang tidak bersambung sanadnya. Wahwa istilahun ghairu masyhur, tapi istilah mereka ini tidak masyhur. Yang lebih masyhur di tengah para ulama ahlul hadis, ya maqtu itu adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i. Berbeda dengan munqati'. Namun ya antum ketika membaca ucapannya Asy-Syafi'i dan Al-Imam At-Tabarani, ya, ketika beliau berdua mengucapkan hada hadithun maqtu, maka hati-hati ya, yang dimaksudkan oleh beliau berdua adalah apa? Munqati. Tapi ulama yang lain ya jelas mereka mengatakan kalau hadis munqati itu artinya hadis apa? Hadis kalau mereka mengatakan hadis munqati itu adalah hadis yang maqtu, ya. Itu maknanya adalah hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'i. Wa qad yu'tadaru Asy-Syafi'i li Syafi'i bi annahu qala, ya. Bi annahu qala dzalika qabla istiqraril istilah. Uzur diberikan kepada Al-Imam Syafi'i karena beliau mengucapkan perkara tersebut sebelum istilah-istilah ini dipatenkan. Wah, bahasanya istilahnya dipatenkan ya. Artinya dipatenkan oleh ahlul hadis, dijadikan standar oleh ahlul hadis. Ya, Syafi'i ini termasuk mutaqaddimin. Jadi beliau sangat awal sebelum ilmu mustalah itu terbentuk, ya beliau sudah berbicara tentang mustalahul hadis. Sehingga kalau Syafi'i mengatakan hadis ini maqtu bermakna munqati, enggak jadi masalah karena ilmu hadis belum terbentuk. Ya. Belum ada pakemnya. Wa amma Tabrani fa itlaqu dzalika yu'addu tajawuzan fil istilah. Adapun At-Tabrani ya, At-Tabrani ketika beliau mengatakan bahwa ini adalah munqati, maka ini tidak sesuai standar. Tajawuzan ya fil istilah. Yani ketidak standaran beliau dalam mempergunakan istilah. Jadi beliau menggunakan standar yang berbeda. Nah, ini kalau Syafi'i diberikan udzur, kalau Tabrani ini merupakan kekeliruan dari At-Tabrani ketika menggunakan lafaz maqtu bermakna munqati. Kemudian yang terakhir ya, min madhinnati al-mauquf wal maqtu ya, musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian musannaf Abdul Razak dan tafsir Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu al-Mundhir. Baik, selesai kita dari pembahasan maqtu ya. Insyaallah besok kita hari Jumat kita akan masuk dalam pembahasan yang lain ya, tentang al-musnad muttasil ziyadatu thiqat dan al-itibar wal mutabi' wasyahid. Akif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi